Memang harus ku akui karisma di dirimu. Banyak yang mendapatkan cintamu. Dan aku cemburu, kekasihku. Simpan rasa itu, cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Sanggup rasa itu cintaku padamu.